بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم Perjumpaan kita terakhir, kita telah masuk bab an-nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ayat-ayat telah kita baca. Maka sekarang kita masuk hadis yang pertama. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, bab an-nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, an Aisyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam perkaraku ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada padanya, fahuwa raddun, maka perkara-perkara baru itu tertolak. Hadis ini muttafaqun alaih. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, amal hadis Aisyah hadza fa wa nisful ilm. Hadis Aisyah ini separuh dari ilmu. Kalimat ini menunjukkan besarnya makna hadis ini, agungnya hadis ini, dan ini termasuk pokok di dalam Islam. Ulama mengatakan hadzal hadis aslun min usul Islam. Hadis ini merupakan pokok dari pokok-pokok yang ada pada Islam, termasuk landasan utama dalam kita beragama. Hadis ini serupa dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah Ta'ala, maka ikutilah dia. Setelah itu Allah mengatakan wala tattabi'us subul, jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau engkau mengikuti jalan yang banyak, maka akibatnya adalah adanya perselisihan, perpecahan di antara kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahayanya, maka perintahnya kita adalah berpegang teguh pada jalan Allah saja. Ketika kita membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama, itu artinya telah keluar dari jalan Allah. Itulah as-subul, yang barang siapa masuk kepadanya, akibatnya adalah tafarraqa bikum an sabilih. Maka Syekh Muhammad Salih Al-Saymin mengatakan, amal hadis Aisyah hadza fahuwa nisful ilm. hadis ini separuh dari ilmu, karena memang pentingnya menjadikan sebab teguhnya agama seseorang dengan memperhatikan tidak membuat perkara-perkara yang baru. Di antara sebab kenapa itu nisful ilm, kata Syekh, li'anal a'mal ima zahirah wa ima batinah. Disebut separuh dari ilmu karena yang namanya ilmu itu, yang namanya amalan itu, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Fal a'mal batinah mizat mizatu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun amal-amal yang batin, timbangannya adalah pakai timbangan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ada Nabi SAW qaul innamal a'malu binniyat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Hadis Umar ini adalah timbangan dalam amalan-amalan yang sifatnya batiniyah, yang sifatnya niat, yang sifatnya di dalam kalbu kita. Wa mizan amal zahirah, adapun mizan, timbangan dari amal yang sifatnya zahir, hadis Aisyah ini, yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam perkaraku ini, apa yang tidak ada padanya, maka raddun, tertolak. Ay mardudun ala sahibi ghairu maqbulah, ghairu maqbul minhu. Raddun artinya tertolak atas pelakunya, dia tidak diterima amalannya. Jadi jelas bahwa yang namanya amalan, ima amalan itu amalan zahir atau amalan batin. Kalau amalan batin, pokok utamanya, dalil utamanya adalah hadis Umar ibn Khattab, innamal a'malu biniyat. Ini menunjukkan tentang keikhlasan kita dalam beramal. Adapun amalan sifatnya zahir, maka hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini menyangkut masalah ittiba. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu amalan akan diterima, syaratnya dua. Ikhlas lillah, artinya beribadah hanya karena Allah, itu menyangkut masalah niat. Maka dalilnya adalah hadis Umar ibn Khattab. Sementara yang syarat yang kedua adalah ittiba' Rasul, maka dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha diantaranya. Tanpa salah satu diantara keduanya, maka amalan seseorang mardud, tidak terima oleh Allah. Dia beramal bagus mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, maka tertolak. Walaupun ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, juga tertolak. Wa qawlu amruna al-murad bihi dinuna wa syar'ina. Ketika Rasul mengatakan man ahdasa fi amrina, kalimat fi amrina, apa maksud amruna di sini? Maka Syekh mengatakan al-murad bihi dinana wa syar'ina, yang dimaksud adalah Amr di situ adalah agama kami dan syariat kami. Jadi ketika Rasul mengatakan ahdatsa fi amrina hadza, artinya barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam perkara agamaku, dalam perkara syariatku. Amr di situ artinya perkara agama atau syariat. Hal ini serupa dengan yang ada dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-52 ketika Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Apa kata Allah setelah itu? Min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, artinya Alkitab, Al-Qur'an, dari amrina. Amrina maksudnya adalah dari syariatku atau dari agamaku. Fa amrullah al murad bihi fi hadzal hadis syar'ullah. Maka al amr di dalam hadis ini yang dimaksud adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fihi ma laisa minhu fa huwa raddun. Maka barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam masalah agama, apa yang sesuatu tidak ada dasarnya dalam agama, walaupun bagus menurut Anda, maka raddun, tertolak. Fi hadza dalilun wadhihun ala annal ibadah idza lam na'lam annaha min dinillah fa huwa mardud. Dengan demikian kita tahu bahwa suatu ibadah jika tidak kita ketahui bahwasanya dia termasuk perkara dalam agama Allah, kalau kita lakukan ya mardud, menjadi tertolak dia. Wa istafad min hadza annahu la budda min al-'ilm. Dari hadis ini pula bisa kita ambil pelajaran bahwa suatu amalan bisa kita amalkan kalau dasarnya ilmu. Labuda minal ilm, harus didasari oleh ilmu. Li'anal ibadah mustamila ala syurut wal arkan. Karena namanya ibadah itu ada meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun. Atau ghalabadhan idza kana yakfi anil ilm. Kalau dalam keadaan tertentu ghalabadhan bisa mencukupi dari ilmu. Bisa mengganti sebagai pengganti ilmu. Ghalabadhan dalam beberapa perkara. Kama fi ba'dul asya' Masalan as-salat idza syakakta fi adadiha wa ghalaba ala dhannika adad fabni ala ma ghalaba ala dhannik. Contoh ketika antum salat isya 4 rakaat, ketika antum di rakaat ketiga antum bingung ini rakaat ketiga apa rakaat kedua, maka ghalabadhan, harus mengambil ghalabadhan, kemungkinan besarnya yang paling mungkin yang mana. Maka kita ambil dua, karena dua tidak syak lagi. Ghalabadhannya ambil dua. Dalam seperti ini maka ghalabadhan bisa menggantikan ilmu. Dalam seperti ini. Contoh berikutnya adalah at-tawaf bil bait. Tawaf bil bait, tawaf Ka'bah, berapa kali? 7 putaran. Sab'a aswat. Wa idza ghalaba ala dhannika adad fabni ala ma ghalaba ala dhannik. Kalau kamu ragu, berapa ini ya? Ini putaran ke-5 apa putaran ke-4? Maka ambil yang ghalabat dhann, yaitu yang 4. Wa kadzalika tahara idza ghalaba ala dhannika annaka asbaghat alwudu kafa. Demikian pula ketika kamu berwudu. Berwudu sudah sempurna belum ini? Maka kalau kamu yakin sudah sempurna, sudah cukup. 2 atau 3 sudah cukup. Jangan sampai ditambah. Fal muhim annahu la budda min al-ilm al-dhann idza dalat an-nusus ala kifayah wa ila fal ibadah mardudah. Yang jelas bahwa ibadah harus didasari oleh ilmu atau dhann. Ghalabatan tadi. Kalau di sana ada an-nas yang mencukupkan dengan ghalabatan. Kalau tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh ghalabatan tadi, maka ibadahnya marduda. Memang asal dari ibadah adalah terlarang. Kecuali dengan ilmu ada dalil. Asal dari ibadah adalah terlarang. Oleh karena itu, Allah yataqarrab ahad ilallah illa bima ulima annahu masyru'. Dengan demikian, maka yang namanya ibadah, janganlah mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu amalan kecuali diketahui ada ilmu, ada dalil dari syariat ini. Apapun bentuknya ibadah, itu asalnya haram kecuali ada dalil. Apapun bentuknya kita mendekatkan diri kepada Allah, asalnya haram kecuali ada dalil padanya. Itu kalau ibadah. Jadi kaidah dasar ibadah asalnya hukumnya haram kecuali ada dalil. Kalau bukan ibadah, selain ibadah, maka asalnya adalah halal atau khil, boleh, kecuali ada larangan. Apapun selain dalam masalah peribadatan, hukum asalnya adalah boleh kecuali ada larangan atau keterangan sana. Wa idza kanat al-ibadah mardudah fa innahu yahrum ala insan ayat'abbad lillahi biha. Kalau ibadah itu mardudah, ya haram untuk seseorang itu beribadah dengannya, beribadah kepada Allah dengannya. Li'anam idza ta'abbad lillahi bi'ibadatin la yardaha wa lam yashra'ha li'ibadihi sarakal mustahza' billahi wal iyadu billah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan tata cara ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah, dalam arti tidak disyariatkan oleh Allah dalam peribadatannya itu, maka justru cara kamu beribadah seperti itu adalah seolah-olah kamu sedang istizak kepada Allah, sedang memperolok-olok Allah dalam peribadatannya kepada Allah SWT. Allah tidak perintahkan, kamu masih tetap memaksa. Allah katakan beribadah itu cara seperti ini, kamu memakai cara yang lain. Maka itu termasuk istihza, memperolok-olok Allah. Hatta anna ba'dul ulama qala innal insan idza shalla muhdatsan muta'ammidan kharaja minal Islam. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang salat lalu salatnya dibuat-buat dengan sengaja, artinya tidak sesuai syariat. Misalkan salat duhur 4 rakaat, kamu bikin 5 rakaat dengan sengaja. Maka kata para ulama, dia telah keluar dari Islam. Li'ana mustahzi', karena dia telah memperolok-olok Allah. Bi khilaf nas, karena dia telah memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan 4 rakaat itu yang terbaik, itu yang ditetapkan oleh Allah. Kamu melakukannya 5, berarti menunjukkan tidak terima dengan tata cara Allah, atau mengatakan Allah tidak sempurna, maka ini istihza. Dalam masalah peribadatan harus apa yang diperintahkan. Bi khilaf an-nasi fa innahu la ithma alaih wa yu'id. Berbeda dengan orang yang lupa, maka tidak dosa padanya. Ada catatan, artinya tambahan faedah. Tidaklah sesuatu itu berkesesuaian dengan syariah kecuali kalau dia memenuhi bi umur sittah. Ada 6 perkara yang di sana muwafaqah li syariah. Dikatakan muwafaqah li syariah. Yaitu ayyakun al ibadah muwafaqah li syariah atau al amal muwafaqah li syariah. Suatu ibadah dikatakan sesuai dengan syariat atau suatu amalan sesuai dengan syariat, yaitu di dalam 6 perkara. Yang pertama, sababuhu, dilihat sebabnya. Kalau sebabnya sama dalam syariat, maka amalan itu akan diterima. Yang kedua, jinsu. Kedua menyangkut masalah jenisnya. Kalau jenisnya sama dengan syariat, maka dia akan diterima. Yang ketiga, qadruhu, kadarnya, sesuai apa tidak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, maka akan diterima. Yang keempat, kaifiyatahu, kaifiyatuhu. Kalau kaifiyahnya sama dengan di syariat, maka dia akan diterima. Yang kelima, zamanuhu. Ada ibadah yang terikat dengan zaman, maka zamannya sesuai enggak dengan syariat. Kalau zamannya berbeda dengan syariat, maka tertolak. Tetapi kalau zamannya sesuai dengan syariat, maka akan diterima amalan itu. Dan yang keenam, makanuhu, tempat. Tempatnya bagaimana? Sesuai dengan syariat apa tidak? Keenam perkara ini idza lam yakun muwafiqan fi hadhil umur as-sittah fahuwa mardud. Kalau yang ada hubungannya dengan 6 ini ternyata menyelisihi yang 6 itu dalam masalah ibadah, maka dia ibadahnya mardud. Li'anu ahdatha fi dinillahi ma laisa minhu. Karena dia telah membuat-buat sesuatu yang baru dalam masalah agama yang tidak ada pada agamanya. Yang pertama apa tadi? Sababuhu. Yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu sebab yang tidak dijadikan sebab. suatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh syariat. Misal, antum masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Apa sebabnya? Sholat begitu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Apa yang menjadikan penyebab sholat? Tahiyat masjid. Tahiyat masjid ada sebab secara syariat. Maka ini bisa dijadikan sebab yang menjadikan amalan itu diterima oleh Allah. Kenapa saya sholat? Karena sebabnya diperintahkan seseorang yang masuk masjid harus sholat. Akan tetapi kalau saya masuk rumah sholat langsung. Kenapa sholat masuk? Kenapa sholat 2 rakaat masuk rumah? Karena sebabnya masuk rumah. Apakah ada syariatnya? Ketika tidak ada syariat sebab yang menyebabkannya, lalu kamu jadikan sebab, inilah yang menjadikan tertolaknya suatu amalan. Bisa dikiaskan dalam banyak amalan. Seseorang melakukan suatu amalan, dia lakukan dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka mardudlah amalan itu. Walaupun asalnya amalannya masyru', kayak tadi sholat. Sholat masyru'. Anda mau sholat sunnah kapan saja boleh. Tetapi kalau disebabkan masuk rumah sholat, padahal tidak ada dalilnya, maka sebab itulah yang menyebabkan salahnya atau mardudnya. Anda membaca Al-Quran. Kenapa Anda baca Al-Quran? Sebab saya masuk kuburan. Di kuburan saya baca Quran. Sebenarnya tidak ada syariatnya. Yang demikian itu menyebabkan suatu amalan mardud. Oleh karena itu harus muwafaqah li syariah dalam perkara sebab. Yang kedua, muwafaqah li syariah dalam masalah jinsihi, jenisnya. Misal, seseorang ketika berkorban, kita diperintahkan berkorban dengan apa? Bahimatul an'am, yaitu sapi atau kerbau atau kambing atau unta. Itu termasuk bahimatul an'am. Kalau antum menggunakan jenisnya lain, yaitu ayam, maka tidak masuk. Dari jenisnya salah, Anda telah menyelisihi, maka tidak sesuai, tidak muwafaqul syariah. Ketika tidak muwafaqul syariah, walaupun niatan antum adalah apa tadi? Berkorban, tidak diterima amalannya. Atau dengan jenis yang lain yang tidak termasuk bahimatul an'am. Yang ketiga, ukurannya, kadarnya. Juga termasuk harus muwafaqah syariah. Anda berzakat, zakat yang wajib telah ditetapkan. Zakat itu 2,5%. Anda cuma mengeluarkan zakat 1%. Maka menyelisihi dari tidak muwafaqah syariah. Yang demikian tidak diterima. Antum bisa atau sholat dibatasi jumlah rakaatnya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Ketika kita melakukan 2 rakaat di waktu yang 3 atau yang 4, maka mardud karena tidak muwafaqah syariah. Dan seterusnya antum bisa bahas kasih contoh yang banyak. Kaifiyah. Kaifiyah kalau tidak muwafaq oleh syariah juga mardud. Suatu amalan kalau tidak cocok dengan kaifiyah yang disyariatkan oleh Allah juga mardud. Misal caranya bukan takbiratul ihram dulu dalam sholat, tetapi tahiyat dulu baru takbiratul ihram. Atau tahiyat dulu sebelum sujud. Maka ini menyelisih syariat, yang demikian tidak akan diterima. Antum bisa kiaskan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini cuma sekedar gambaran yang jelas. Zamannya juga demikian. Zaman harus berkesesuaian. Zaman harus berkesesuaian. Kalau kita menjalankan haji tapi di bulan Ramadan, ya tidak diterima. Kita menjalankan puasa Ramadan di waktu yang lain, di waktu safar, maka juga tidak diterima. Ada waktu-waktunya. Ini adalah ujian bagi kita agar kita tepat menjalaninya, tunduk pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanuh juga tentang tempat. Tempat ada ibadah yang dibatasi oleh tempat. Seperti haji, maka harus tempatnya tertentu. Itikaf, tempatnya tertentu. Gak bisa kita pengen itikaf tapi di rumah, gak terterima. Seseorang itikaf, niatan itikaf tapi di rumah, maka tidak sesuai dengan muwafaqah syariah. Yang demikian tidak diterima. Inilah 6 perkara. Idza lam yakun muwafaqah, kalau tidak sesuai dengan yang ditetapkan, fi hadzal umur asittah fa huwa mardud. Kalau tidak berkesesuaian dalam 6 perkara ini, maka suatu amalan mardud. Kenapa? Li'annahu ahdatha fi dinillahi ma laisa minhu. Karena dia telah melakukan suatu amalan yang baru dalam masalah agama Allah, apa-apa yang tidak ada padanya. Jadi muwafaqah syariah dalam 6 perkara yang perlu kita ingat-ingat. Inilah ikhwani fillah. Lah, dalam masalah ibadah, di dalam masalah ibadah, sesuatu amalan asalnya tadi dikatakan harus didasarkan dengan muwafaqah syariah. Nah, suatu amalan itu, amalan itu kan ada dua, amalan sifatnya ibadah, amalan yang di luar ibadah. Di dalam masing-masingnya ada 3 bagian. Pertama, misalkan masalah ibadah. Ibadah kita lihat, ketika kita melakukan suatu ibadah, ada dalil apa tidak? Ketika ada dalil, maka itu wajib kita jalani, atau masyru. Kadang wajib, kadang sunnah. Masyru untuk dijalaninya, ada syariat. Ketika tidak ada dalil, maka haram. Tidak boleh kita jalani. Setiap ibadah yang tidak ada dalilnya, maka haram. Yang ketiga, ketika ada larangan dari ibadah itu, maka itu jelas-jelas harus ditinggalkan. Dalam masalah ibadah, ada 3 kondisi. Yang pertama, ibadah itu ada dalil, maka masyru'. Yang kedua, ada larangan dari peribadatan itu, maka haram hukumnya. Yang ketiga, tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka itu juga haram, tidak boleh kita melakukannya. Itu dalam masalah peribadatan. Sebaliknya dalam masalah amalan, amalan di luar ibadah, maka juga ada tiga. Ketika ada dalil, maka sifatnya mubah. Antum mau lakukan, silakan. Tidak lakukan, tidak mengapa. Kalau sifatnya amalan. Ketika ada larangan, maka baru haram. Lah, ketika tidak ada larangan, tidak ada perintah, bagaimana? Mubah. Terserah. Karena asal hukum dalam masalah muamalah adalah boleh kecuali ketika ada larangan. Berbeda dengan ibadah. Asal hukum dari ibadah adalah haram kecuali ada perintah. Naam. Wa fil lafdz tsani man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ada riwayat lain yang selain dari yang diucapkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Maka lafaz yang kedua, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, sementara tidak ada perkara perintah dariku, artinya bukan usulan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Syekh rahimahullah mengatakan, wa huwa asyad min al-awwal. Hadis yang kedua ini lebih tegas, lebih kencang daripada hadis yang pertama. Kenapa dikatakan lebih kencang? Li'anna qauluhu man amila amalan laisa 'alaihi amruna. Karena kalimat Rasul, man amila amalan laisa 'alaihi amruna, barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahku, yakni la budda an na'lam bi anna kullu amalnahu 'alaihi amarallahu wa rasuluhu ila fa huwa mardud. Di dalam hadis yang kedua, kata Syekh, di dalam hadis ini kita dituntut untuk berilmu ketika kita akan melakukan suatu amalan yang diperintahkan Allah atau Rasulnya. Kalau tidak, fahuwa mardud. Maka kalau tidak, bisa dikatakan mardud amalan itu, kalau tanpa ilmu. Fahuwa yashmil al-ibadat wa yashmil al-mu'amalat. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan baik dalam perkara ibadah atau perkara muamalah. Walihadza law ba'a al-insan bai'an fasidan. Oleh karena itu, ketika seseorang berjual beli, jual belinya itu termasuk dalam perkara yang fasid atau cara yang fasid. Aurrahana rahnan fasidan, atau dia menggadaikan dengan cara yang fasid, atau alqafa waqfan fasidan, atau dia berwakaf dengan cara yang fasid, fa kullu ghairu sahih mardud ala sahibihi la yanfut. Maka yang demikian itu tidaklah benar amalannya. Anda beramal, Anda berjual beli, perlu ilmu tentang jual beli. Kalau tidak didasari oleh ilmu, bisa jadi terjatuh pada perkara-perkara yang terlarang, maka akan menjadi fasidnya muamalah itu. Sebagian ulama mengatakan kalau seseorang berjual beli di hari Jumat dilakukan oleh orang yang wajib Jumatan, di hari Jumat di waktu Jumatan, seseorang jual beli di hari Jumat di waktu Jumatan dilakukan oleh orang yang wajib Jumatan, maka mardud, harus dikembalikan. Syekh Utsaimin termasuk yang berfatwa ketika seseorang berjual beli di hari Jumat di waktu Jumatan oleh orang-orang yang wajib Jumatan, maka jual belinya mardud, harus dikembalikan. Uangnya dikembalikan kepada pembeli, barangnya dikembalikan pada pemilik barang. Inilah ikhwani fillah azanillahu iyyakum tentang perkara-perkara yang muhdats, terutama dalam masalah agama. Rasul alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa perkara yang muhdats akan tertolak pelakunya. Apapun dalam perkara agama yang tidak ada ajarannya, tidak ada syariatnya, dikatakan mardud. Inilah kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, bab an-nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab kita sekarang ini sedang membahas tentang larangan berbuat bid'ah dan perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama. Naam. Khulasah, hendaknya kita semua berhati-hati ketika kita beramal. Jangan sampai kita beramal dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ketika kita beramal dengan masalah amal-amal agama, maka harus sesuai dengan syariat Allah, sesuai di dalam masalah sebab-sebabnya, sesuai di dalam masalah jenisnya, sesuai di masalah kadarnya, sesuai di dalam masalah kaifiyahnya, sesuai di dalam masalah zamannya, dan yang terakhir sesuai dalam masalah tempatnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.